makan batatas, ubi kayu rubus di balangan, colo dabu-dabu, kepala ikan, ikan roa, nona pas sekarang hidup sendiri di negeri orang. Setengah mati cari makan sendiri. Pulang jo, pulang jo, so nyanda guna mau bertahan di perantauan. Pulang jo, pulang jo, biar busu-busu itu kampung sendiri. Makan batatas, ubi kayu rubus di balangan, colo dabu-dabu, kepala ikan, ikan roa, nona pas sekarang hidup sendiri di negeri orang. Setengah mati cari makan sendiri. Pulang jo, pulang jo, so nyanda guna mau bertahan di perantauan. Pulang jo, pulang jo, biar busu-busu itu kampung sendiri. Busu-busu itu kampung, kampung sendiri.